Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Zakaria Maulwi rahmatullah alaih, masih tentang sunnah dan anjuran menjenguk orang sakit. Qala an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Sa'd bin Abi Waqqas beliau katakan, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Rawahu Muslim. Rasulullah sallam menjemukku saat aku sakit dan beliau doakan, beliau katakan, ya Allah sembuhkan Sa'd, ya Allah sembuhkan Sa'd, ya Allah sembuhkan Sa'd. Hadis diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Demikian lafaz yang dibawakan oleh Nawawi di Riyadhus Shalihin. Di riwayat lain dari putri beliau Aisyah bintu Sa'd, meriwayatkan dari bapaknya Sa'd, ada tambahan, summa wada'a yadahu 'ala jabhati summa masaha wajhi wa batni summa qala Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Qala fa ma ziltu ajidu burdaha. Tergambaran di situ bahwa kata Sa'd, Rasulullah SAW sambil beliau meletakkan tangannya di dahiku, kemudian beliau usap wajahku dan perutku, usap wajahku dan juga di perutku, sambil beliau katakan tadi, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'd dan sempurnakan untuknya hijrahnya. Kata Sa'd, semenjak doa Rasulullah itu, terus saja aku merasakan dinginnya tangan Rasulullah SAW dan doa beliau. Di Muslim juga ada riwayat lain bahwa Sa'd katakan, udu'ullah an yashfiyani, ya Rasulullah doakan kepada Allah untuk menyembuhkan aku. Beliau meminta untuk didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah sembuhkan. Tawassul, bertawassul yang syar'i, meminta untuk didoakan oleh orang yang saleh, yang hadir dan bisa mengerti apa yang kita inginkan, dia doakan. Karena minta, maka Rasulullah doakan tadi, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'd, sembuhkan Sa'd. Di kisah Sa'd bin Abi Waqqas, di situ pula ma'ruf kelanjutan kisah ini, Sa'd menawarkan atau bertanya kepada Rasulullah, usi bimali kullihi. Ya Rasulullah, aku mau mewasiatkan semua hartaku. Yang diwasiatkan di sabilillah semuanya. Atau di riwayat Aisyah putri beliau, atau saddaq bi thulutsain mali. Ya Rasulullah, aku mau mensedekahkan 2/3 hartaku. Jumlah yang cukup besar. Mendengar itu, Rasulullah SAW membimbing dan menasehatkan kepadanya, qala la, jangan, kata Rasul. Qala nis, kata saat, kalau gitu setengahnya sudah. Kalau 2/3 gak boleh terlalu banyak, setengahnya aku wasiatkan, aku sedekahkan. Kemudian Rasulullah katakan, qala la, jangan. Qala thulut, ya sudah kalau gitu sepertiganya, kata saat, mengecil. Sepertiganya kalau setengah enggak boleh. Qala, maka Rasulullah katakan, as-thulut wa thulutu katsir. Sepertiga, sepertiga pun banyak, tapi itu maksimal diperbolehkan. Jumlah maksimal yang diperbolehkan dalam wasiat mayit sebelum orang itu mati, mewasiatkan hartanya sebelum matinya. Wasiat ini termasuk bab pembahasan waris atau faraid ilmu waris. Di dalam ayat Allah menyebutkan wasiat ini sebelum hutang. Di Al-Baqarah, di An-Nisa, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Setelah wasiat ini dikeluarkan, wasiatnya dia mewasiatkan seberapa, atau hutang. Ini pembagian waris itu dibagi harta kepada ahli waris setelah wasiat, kemudian hutang dibayarkan, ada sisa baru itu untuk ahli waris. Begitu di dua ayat Allah sebutkan, mimba diwasiyatin yusa biha audain, mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Setelah wasiat yang kalian wasiatkan atau hutang diutang. Wasiat atau hutang. Terkesan di dalam ayat wasiat lebih didahulukan dari hutang. Tapi kesepakatan faradiyun, para ulama waris atau ahli faraid, bahwa hutang lebih didahulukan dari wasiat. Artinya hak harta itu tersusun, ada 5 hak mereka sebutkan. Yang pertama untuk penyelenggaraan jenazah, jadi ambil dari harta warisnya. Jadi jenazah mungkin butuh kain kafan, minyak wangi atau apa saja lah, sabun ini itu, penggalian kubur kalau ada biaya, maka dikeluarkan itu dari harta waris yang meninggal, karena dia yang paling berhak untuk kepentingan jenazahnya. Yang kedua, hutang piutang. Hutang piutang yang bentuknya ayam, kuda. Nah, ini dia mati dalam keadaan dia pegang mobil milik fulan belum lunas misalnya. Benda atau emas dia hutang, atau rumah dan semisalnya. Yang ketiga, hutang piutang fi dhimmah, kalau itu tanggungan dalam bentuk tanggungan. Ini harta dia pinjam belum sempat dia bayar sampai kematiannya. Ini ada dalam tanggungan dia. Baru kemudian yang keempat, wasiat. Jika dia mengeluarkan wasiat, aku wasiatkan seperempat atau berapa, seperlima dari hartaku, sepertiga untuk apa, untuk masjid atau sabilillah. Kalau ditanya bagaimana mungkin hutang piutang lebih didahulukan sebelum wasiat, padahal ayat menyebutkan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain tusuna biha aw dain. Setelah wasiat atau hutang, Allah sebut wasiat dulu sebelum hutang. Jawaban fuqaha, na'am, Allah sebutkan demikian karena sebab, antara lain sebabnya, kalau hutang itu ma'ruf milik orang, hak orang, ada yang menuntut, ada pihak yang peduli dan mementingkan, itu hak dia. Ini mobil milik saya, ini surat-suratnya, tanda-tandanya, notaris dan lain sebagainya. Ulan pernah hutang ke saya 100 juta misalnya, ini buktinya, saksi dan lain. Ada pihak yang menuntut sehingga terselamatkan harta tersebut. Beda dengan wasiat, siapa yang menuntut wasiat? Gak ada pihak yang menuntut. Makanya karena khawatir ditelegorkan, dianggap sepele dan bisa-bisa tidak dilaksanakan, untuk agar lebih dipentingkan dikeluarkan, maka Allah sebut terlebih dahulu sebelum hutang, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Walaupun pada prakteknya tetap hutang lebih didahulukan daripada wasiat, karena itu hak adami, hak orang, dan tadi ada yang menuntut, beda dengan wasiat. Susunan itu penting, sehingga kalau harta habis ya sudah, gak ada itu. Misalnya hutang tadi, hartanya warisnya dipakai untuk bayar hutang-hutangnya, ternyata habis, sudah harta warisnya. Sementara dia mengeluarkan wasiat seperlima, ya sudah gak dikeluarkan wasiatnya, gak ada yang habis untuk hutang. Ahli waris ya tambah lagi, gak dapat apa-apa. Hak ahli waris itu hak terakhir. Jika selesai semua dibayarkan, ada sisa, maka baru itu yang dibagikan kepada ahli waris. Nah, kata Ibn Abbas, kalau saja orang meninggalkan sepertiga kepada yang lebih kecil, seperempat, seperlima, atau seterusnya, seperlapan, itu lebih baik. Dan karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa tugasin sepertiga itu pun terlalu banyak. Walaupun boleh, tapi itu kebanyakan sepertiga. Makanya kata Ibn Abbas, seandainya manusia meninggalkan itu lebih baik, jangan sepertiga. Jadi yang lebih kecil, seperempat, seperlima, seperlapan, jadi keseluruhan hartamu, itu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah isyaratkan dalam kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. dalam hadis juga pelajaran dan faedah penting bahwa orang yang menjenguk salah satu faedah penting dari menjenguk adalah bimbingan guna membimbing dan menasehati orang yang dia jenguk seperti saat ini. Dinasehati dan dibimbing, jangan semua hartamu kamu wasiatkan. Sudah setengah, jangan setengah. Atau sebelum itu 2/3, jangan 2/3, setengah, jangan setengah. Sampai 1/3. Itu pentingnya karena orang banyak tidak tahu hukum, perlu nasihat, bimbingan, diarahkan mana yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis pula menunjukkan bolehnya wasiat saat orang sakit dan itu ijma, bolehnya wasiat, hanya saja la wasiat li waris. Rasulullah katakan tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Jadi tidak boleh menerima wasiat. Maka kalau ada yang mewasiatkan hartanya untuk ahli warisnya sendiri, batal secara hukum. Nah, ini misalnya, aku wasiatkan sawahku yang itu 1 hektar untuk anak sulungku fulan, haram, tidak boleh, karena itu ahli warisnya. Aku wasiatkan rumahku yang ini untuk fulan, adikku misalnya, tidak boleh. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat untuk orang lain. Nah, hadis juga mengajarkan kepada kita hikmah yang Rasulullah SAW ajarkan kenapa enggak boleh lebih dari 1/3. Rasulullah sebutkan innaka intazar warathataka aghniya khairun lahum min an tada'ahum alatan yatakaffafun an-nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan cukup dengan harta waris yang kamu berikan, kamu tinggalkan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan mereka miskin, gak punya, sehingga minta-minta dan menunggu bantuan orang lain. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa saat akan sehat dari sakit ini, mungkin Jibril yang menyampaikan, dan akan punya anak selain putrinya Aisyah tadi. Saat itu, saat beliau sakit, memang gak ada kecuali putrinya Aisyah. Dan saat katakan, ya Rasulullah, engkau tahu aku orang kaya, banyak uangku, dan tidak ada ahli kecuali ini Aisyah ini satu putri. Aku mau mewasiatkan semua hartaku atau 2/3 atau setengah dan ditolak oleh Rasul, dilarang. Dan betul ternyata saat sembuh setelah itu dan Allah takdirkan punya anak lagi. Asyahid, kalau seandainya harta itu diwasiatkan semua atau jumlah besar 2/3 atau setengah, tentu akan mengurangi hak ahli waris. Yang kalau misalnya diambil setengahnya diwasiatkan, taruhlah dia meninggal, harta warisnya misalnya 100 juta, jadi sisa 50 setelah dikeluarkan utang-utang tadi. Sisa 50 juta. 50 juta dibagikan ke ahli warisnya. Mungkin masing-masing dapat bagian 5 atau 10 juta. Padahal kalau enggak dia wasiatkan atau misalnya cukup 1/5 seperti Ibnu Abbas katakan. 1/5 kalau dia ada 100 juta cuma 20, sisa 80. Masih lebih banyak bagian yang akan didapati oleh ahli warisnya. Nah, itu manfaat bagi mereka namanya harta untuk modal, untuk hidup dan lain sebagainya. Ketimbang mereka enggak ada harta yang diperoleh dari warisan, akhirnya hidup dalam keadaan kekurangan dan minta-minta menunggu bantuan dan uluran tangan orang lain, itu akan mencoreng nama dia bahkan setelah matinya. Orang akan mencibir dan mengatakan anaknya fulan. Siapa itu? Anaknya fulan, keluarganya fulan. Ya Allah, kesana kemari nyari bantuan, terlantar, itu butuh pertolongan, minta bantuan sana sini, jadi jelek. Sementara kalau mereka berkecukupan, terhormat. Nama baik keluarga dan khusus nama dia, keluarga pula terjaga. Kehormatannya terjaga, nama baiknya terjaga, karena ada harta yang mereka pegang, warisan dari orang tuanya. Nah, makanya Rasulullah wasiatkan, jangan terlalu banyak wasiat. Lebih baik itu untuk keluargamu sebagai peninggalanmu untuk anak-anakmu. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan saat, dan itu mungkin inti yang dimaukan oleh Nawawi di dalam hadis, menjenguk saat-saat sakit. Dan didoakan sambil dipegang dari saat dan perutnya diusap, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Sembuhkan Sa'ad, sembuhkan Sa'ad, sembuhkan Sa'ad. Maka penting orang yang menjenguk orang sakit mendoakan dan itu manfaat yang bisa kamu berikan kepada saudaramu. Jangan menunggu dia minta, bahkan manis tato amin kumanian fa'ahum balia fa'an. Rasulullah sebutkan kalau kamu bisa memberi manfaat untuk saudaramu, maka lakukan. Nah, ini doakan. Kamu jenguk, ya kamu doakan. Kamu pegang tempat yang sakit di tubuhnya, itu kamu doakan tadi. Allahumma syfihi. Itu doa-doa seperti yang telah lalu. Allahumma rabbanas mudibal ba'as mudibil ba'as wasyfi anta syafi la syafi illa ant syifa la yughadiru saqaman dan yang lain-lain. Demikian hadis Sa'ad mengajarkan banyak adab dan faedah kepada kita saat seorang muslim menjenguk dan mendatangi saudaranya yang sakit. Hadis pula tentunya jelas menunjukkan mulianya akhlak Rasul SAW dan baiknya muamalah beliau terhadap para sahabatnya. Ini yang sakit dijenguk, didoakan, dan juga lafaz doa ini sunnah. Allahumma syfi, tergantung namanya siapa mereka. Yang dijemput namanya Ahmad, ya kata Allahumma syfi Ahmad, Allahumma syfi Ahmad, Muhammad ya Allahumma syfi Muhammadan, Allahumma syfi Aliyan, tergantung siapa yang dijemput. Dan itu menjadi sebab untuk kesembuhan doa. Dan berapa banyak orang sembuh bukan karena obat, bukan karena dokter, bukan karena doa, karena kesungguhan orang yang berdoa, karena doa dia, karena keikhlasan dalam doa, karena benar-benar dia memohon kesembuhan kepada Allah. Sembuh karena itu, bukan karena obatnya, bukan karena ini. Yang mengajarkan agar kita tidak tergantung kepada obat atau ini sebab, nah, boleh berobat, tapi jangan dianggap tidak akan sembuh kalau tanpa itu, atau seakan itu penentu segala-galanya. Lah, banyak sebab untuk kesembuhan, bahkan doa sangat penting karena segala-galanya di tangan Allah SWT. Hadis juga mengajarkan doa baik untuk diulang. Karena Rasulullah mengulang sampai 3 kali, Allahumma syfi sa'dan, Allahumma syfi sa'dan, Allahumma syfi sa'dan. Sembuhkan saat, sembuhkan saat, sembuhkan saat, 3 kali. Berarti baik dalam doa untuk diulang. Di hadis Utsman ibn Abi al-As atau sebelum itu ada yang terakhir belum? tersentuh terlewat. Rasul juga mendoakan Sa'ad, wa atmim hijratahu, dan sempurnakan hijrahnya. Makna yang dikehendaki bahwa Rasulullah mendoakan agar Sa'ad tidak meninggal di negeri yang dia telah hijrah darinya, karena saat itu Sa'ad berada di Mekah, sementara dia sudah hijrah dari situ, dan makruh sangat orang kembali ke tempat atau negeri yang dia telah hijrah darinya, apalagi sampai mati di situ. Dia sudah dia tinggalkan negeri itu karena Allah, maka tidak baik dia kembali lagi ke situ. Nah, Rasulullah tidak ingin Sa'ad meninggal di Mekah, sementara dia sudah hijrah dari Mekah. Makanya beliau doakan, atmim lahu hijratahu, sempurnakan hijrahnya ya Allah. Ini agar dia sembuh dan meninggalkan Mekah, agar dia meninggal di Madinah atau di mana, jangan di Mekah, negeri yang telah dia hijrah darinya. Dan demikian para sahabat muhajirin khususnya berusaha bagaimana agar mereka tidak sampai mati, tidak sampai meninggal di Mekah. Dan Rasulullah juga menganjurkan para muhajirin setelah haji segera mereka berkemas-kemas dan cepat-cepat pulang keluar dari Mekah. Allah, cepat pulang balik. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, nanti entah bagaimana malah hasil sampai meninggal di Mekah. Sementara itu tidak baik. Makanya segera kalian keluar dari Mekah begitu selesai haji, pulang ke negeri kalian Madinah. Alhasil itu hukum hijrah. Maka doa Rasul kepada Sa'ad juga agar Allah sempurnakan hijrahnya. Adapun hadis Utsman bin Abi Al-As bahwa Rasul SAW, beliau ditanya oleh Utsman saat sakit yang beliau derita di jasadnya, maka Rasulullah perintahkan Utsman untuk mengucapkan doa ini, bismillah, 3 kali bismillah, bismillah, sambil beliau meletakkan tangannya di tempat yang sakit yang dia derita. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung diri dengan kemuliaan Allah, dengan kekuasaannya, dari kejelekan apapun yang aku dapati dan aku khawatirkan. 7 kali sebelumnya bismillah 3 kali. Dan ini juga tadi doa sebab terpenting, dari sebab-sebab terpenting untuk kesembuhan. Maka sunnah ini pun hendaknya di amalkan dan diperhatikan, bahkan itu lebih kuat pengaruhnya untuk kesembuhan daripada obat-obat yang kamu minum, obat resep kamu tebus. Orang kadang kekuatan apa ya, sugesti atau keyakinannya lebih kuat kepada materi ini, obat ini harus ditebus. Jangan sampai tidak penting, harus diminum. Jadi dia ada anggapan seakan itu yang menentukan, nggak akan sembuh, nggak akan terangkat penyakitnya tanpa obat-obatan ini. Sementara perkara yang maknawi padahal itu lebih menentukan, doa. Orang menyepelekan dan teledor terhadapnya. Gak ada perhatian atau kurang, kurang dipentingkan untuk mendoakan dirinya yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit. Sementara dengan doa kita bergantung dan memohon kepada yang di tangannya kerajaan dan kekuasaan langit dan bumi. Dia yang menurunkan penyakit itu, dia pula yang hanya dia yang bisa sembuhkan dan menjaga dan melindungimu dari segala kejelekan. Begitu pula dalam hadis Ibn Abbas, doa yang Rasulullah ajarkan, as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Kalau memang itu laki atau kalau perempuan, kamu jenguk bibimu atau siapa mahrammu. Jadi kalau kamu katakan yashfiyaki, as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaki, ya, khotobnya perempuan. Itu dibaca 7 kali. Kalau dibaca 7 kali, Rasul katakan illa syafa'ullah min hadzal marad idza lam yahduril ajal, akan Allah sembuhkan dari sakitnya selama ajalnya memang belum datang. Ya, kalau ajal ya sudah, apapun gak akan bisa menghalanginya. Tapi tadi butuh iman, butuh kekuatan untuk orang itu sambil berdoa. Adapun doa tanpa diiringi oleh keimanan dan keyakinan kuat, itu bermanfaat dan akan menyembuhkan dengan izin Allah. Ya, doanya pun tidak akan efektif baginya. Butuh yakin, butuh kekuatan iman. Allah Ta'ala alam, itu beberapa faedah dan pelajaran dari kisah Sa'ad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.